Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang jual beli saham, yang ini merupakan salah satu praktek musyarakah yang mungkin paling terkenal di masyarakat kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 122. Saham secara bahasa berasal dari kata sahmun, yang artinya adalah jatah atau bagian. Melemparkan sebatang kayu untuk undian dalam bahasa Arab disebut dengan sahama yusahimu. Mengikuti undian disebut dengan musahama. Karena orang yang mengikuti undian, hakikatnya dia memiliki jatah. Satu jatah untuk menang atau kalah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, ternyata yang terjadi adalah kelebihan beban. Akhirnya mereka memutuskan agar salah satu penumpang diturunkan. Kemudian mereka melakukan undian untuk menentukan siapakah di antara para penumpang ini yang harus diturunkan. Allah ceritakan di surat As-Saffat, wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama. Di sini ada kalimat fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah. Ingatlah ketika dia abaqa. Abaqa artinya adalah pergi sebelum mendapatkan izin. Bahasa lainnya melarikan diri. Dia meninggalkan kampungnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Ilal fulkil mashhun, lalu beliau menaiki perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu beliau melakukan sihama dan ternyata beliau adalah orang yang kalah. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dan pada waktu Yunus alaihissalam kalah, beliau langsung mengeluarkan dirinya ke dalam perahu dan kemudian ditelan oleh ikan. Seketika. Faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Hingga sebagian ulama menyebutkan bahwa saat Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, itu dilihat oleh para penumpang yang berada di atas perahu. Baik. Dalam hal ini Yunus alaihissalam ikut undian dan beliau disebut oleh Allah dengan fasahama karena dia mewakili bagian keikutsertaan seseorang dalam kegiatan itu. Kemudian secara istilah, saham berarti surat bukti kepemilikan atau bagian modal sebuah perseroan yang dapat diperjualbelikan yang sekaligus menjadi klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Dan ini merupakan pengertian saham secara urfi. Ini menurut urf. Pengertian saham menurut urf. Artinya yang berlaku dalam kegiatan di masyarakat. Kemudian kita akan membaca tentang takyif fikih saham. Bagaimana pendekatan fikihiyah dalam memahami saham. Ulama berbeda pendapat dalam memahami saham. Pendapat pertama mengatakan, saham sama seperti barang dagangan. Sehingga tanpa memandang berapa nilai aset perusahaan yang diwakili saham itu. Tanpa memandang berapa nilai aset perusahaan yang diwakili oleh saham itu. Pokoknya ketika sudah berbentuk saham, berwujud saham, maka dia ya, boleh diperdagangkan karena dia adalah barang dagangan. Ini merupakan pendapat Syekh Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar rahimahullahu taala, dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya. Alasan pendapat ini, menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak atas harta perusahaan. Semua aset perusahaan merupakan milik perusahaan itu sendiri. Sehingga syirkah diibaratkan seperti satu orang yang memiliki perusahaan. Hanya saja, ini sifatnya terbatas, tidak mengikat semua saham sedunia, sehingga yang benar tidak bisa dijadikan batasan untuk semua saham. Sehingga keterangan beliau ini, bahwa saham sifatnya tidak bisa mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan, ini aturan ini hanya berlaku di sebagian perusahaan, tidak berlaku di semua perusahaan. Kemudian alasan yang kedua, saham di masyarakat itu seperti harta yang bisa diperdagangkan. Bahkan di sana ada pasarnya. Dalam perdagangan saham, bisa untung, bisa rugi. Harga saham mengikuti indeks harga di pasar. Sehingga dia bisa naik, bisa turun, tergantung demand and supply. Namun alasan ini tidak mempengaruhi status saham sebagai surat bukti yang mewakili kepemilikan aset, sebagaimana yang diutarakan pendapat yang pertama. Baik, kemudian pendapat yang kedua. Saham adalah bukti yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan. Dan ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Dan mereka beralasan bahwa dalam hal ini terjadi syirkah, yaitu syirkah musahamah yang latar belakangnya adalah syirkainan. Latar belakangnya adalah syirkainan. Mereka beralasan syirkah menurut fikih dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, pengelola mengatur hartanya sendiri yang menjadi sahamnya dalam syirkah. Dan yang kedua, prinsip wakalah, di mana pengelola menjadi wakil atas harta orang lain yang menjadi pemilik saham dalam syirkah tersebut. Sehingga betul dalam aturan saham, pemegang saham dia nggak punya wewenang untuk ngatur-ngatur perusahaan. Namun yang ngatur adalah kebijakan perusahaan internal. Namun itu tidak menunjukkan bahwasanya praktek saham ini jadi batal. Tidak bisa disebut musyarakah. Tidak menunjukkan kalau praktek saham ini tidak bisa disebut sebagai musyarakah. Karena prinsip syirkah itu sendiri salah satunya adalah wakalah. Sehingga kalaupun pemegang saham tidak bisa mengelola, hakikatnya pada saat dia beli saham, dia sudah mewakalahkan. Dia sudah mewakilkan kegiatan usaha itu kepada manajemen yang mengelola. Konsekuensi dari gabungan ini, pengelola syirkah tidak harus selalu minta izin kepada rekan-rekan yang lainnya yang memiliki saham dalam syirkah. Sehingga dia berhak untuk kemudian mengelola syirkah tanpa harus minta izin kepada kawan-kawannya atau pemilik saham. Yang kedua, pemilik saham dalam syirkah adalah pemilik aset yang ada dalam syirkah. Sehingga dia memiliki aset, maka dia berhak untuk mendapatkan klaim atas aktiva di perusahaan, meskipun dia tidak bisa mengelolanya, karena yang mengelola adalah pihak manajemen yang sudah diwakilkan oleh para pembeli saham. Dan tidak dikenal dalam fikih bahwa syirkah diibaratkan satu orang yang memiliki semua aset syirkah. Sebagaimana ini alasan pendapat yang pertama. Kata ulama yang berada di pendapat yang kedua, tidak dikenal dalam fikih, syirkah diibaratkan satu orang yang memiliki semua aset syirkah. Sebagaimana yang diutarakan pendapat yang pertama. Kesimpulannya wallahu alam dari dua pendapat ini, kalau pendapat pertama mengatakan saham itu barang dagangan, ya sudah, enggak usah melihat di balik itu ada apa. Pokoknya yang penting sudah jadi saham, maka dia sudah jadi barang dagangan sehingga boleh untuk ditransaksikan. Bebas. Sebagaimana kita mentransaksikan beras atau jual beli HP atau jual beli yang lainnya. Sementara menurut pendapat yang kedua, mereka mengatakan saham itu bukan sebatas barang dagangan, tapi dia adalah surat bukti kepemilikan terhadap aktiva di perusahaan. Sehingga dari situ dia berhak untuk mengajukan klaim, mendapatkan dividen bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Berikutnya adalah takyif fikih saham syirkah. Menurut jumhur ulama, inilah yang lebih mendekati dengan keterangan ulama fikih di masa silam. Pendapat yang kedua itu lebih kuat jika kita bandingkan dengan keterangan-keterangan para ulama di masa silam. Di antaranya adalah keterangan Al-Mawardi. Ini ulama Syafi'iyah. Aqdu syirkah yajri alaihi fi tasarrufi kulli wahidin minhuma fi haqqi syarikihi hukmul wakalah. Akad syirkah berlaku aturan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap hak rekannya mengikuti asas wakalah. Sehingga kalau ada 100 orang, mereka modal masing-masing 1 juta. Terkumpullah uang 100 juta. Lalu dari 100 orang ini nunjuk bahwa yang menjadi pengelola adalah A. Yang lain tidak boleh. Maka kemudian A dipasrai 100 juta itu. Ketika A dipasrai 100 juta itu, hakikatnya dia sedang menerima wakalah untuk mengelola dana itu. Dan itu mirip seperti dalam perusahaan tadi. Sehingga pihak manajemen yang dia berhak untuk mengelola tanpa harus minta izin kepada pemilik saham, ini seperti keterangan yang disampaikan oleh Al-Mawardi, di situ mengikuti asas wakalah. Kemudian ada keterangan An-Nawawi. Wa tasarrufu syariki katasarrufil wakil. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola syirkah itu seperti menjadi wakil pihak yang lain, pemilik saham syirkah. Kemudian keterangan Ibnu Qudamah, yanfudhu tasarrufu kulli wahidin minhuma fihima bihukmil milki fi nasibihi wal wakalah fi nasibi syarikihi. Pengelolaan terhadap harta syirkah yang dilakukan oleh seseorang atau yang dilakukan oleh masing-masing, statusnya adalah seperti mengelola milik sendiri dan sebagai wakil untuk saham rekannya. Sehingga misalnya, kalau kita buat sebuah ilustrasi, ini adalah sebuah unit usaha A tanam modal 50%, lalu B tanam modal juga 50%. Sehingga di sini 50% milik A, 50% milik B. Lalu yang ngelola siapa? Pengelola A. Hanya A. Maka saat mengelola, saat A mengelola, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah A mengelola 50% hartanya dan dia sebagai wakil untuk B ya, atas 50% modalnya. Karena kan kita tidak boleh memperdagangkan harta milik orang lain. Kita tidak boleh memperdagangkan harta milik orang lain. Namun ketika dalam musyarakah, bagaimana status B ini atau status A yang dia hanya punya 50%, maka jawabannya adalah dia wakil dari B untuk 50% yang merupakan modalnya B diwakilkan kepada A. Sehingga dalam hal ini A adalah wakil B. Dengan pertimbangan ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Konsekuensi pendapat ini, bahwa saham hanya boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda dengan nilai yang tertera jika sudah diwujudkan menjadi aset perusahaan. Tapi kalau masih berwujud uang, jika masih berwujud uang, maka tidak boleh dijual dengan ada kenaikan. Sehingga misalnya ada orang beli saham, jadi store rupiah dia, lalu jadilah saham. Tapi saham itu masih mengendap dalam bentuk uang di PT. Lalu tahap berikutnya adalah untuk beli aset misalnya dalam rangka pengembangan unit usaha. Sudah? Ketika saham itu berbentuk saham dan masih mengendap dalam bentuk uang di perusahaan, maka di sini jika diperjualbelikan, jika dia dijual, maka wajib nilainya sama. Sehingga kemarin belinya berapa? 100 juta. Dijual harus 100 juta. Tidak boleh ada kelebihan. Karena masih mengendap dalam bentuk uang di perusahaan. Tapi kalau sudah menjadi aset, ini, boleh dijual dengan ada keuntungan. Dengan ada margin. Kenapa boleh dijual dengan ada margin? Karena seperti jual beli barang biasa. Dan boleh di situ ada keuntungan. Wallahu a'lam. Kemudian, sebagai konsekuensinya, menurut pendapat jumhur ulama, jika A dan B tadi ya, kalau di sini misalnya ada 4 orang, A, B, C, D. Ada 4 orang, A, B, C, D. Ya, masing-masing tanam saham 25%. Kemudian, usaha ini akan dikerjakan oleh A. Hanya A sebagai pengelola. Sementara yang lain bukan pengelola. Usaha ini hanya akan dikerjakan oleh A. Baik. Maka hakikatnya, A adalah wakil dari siapa? B, C, dan D. Hakikatnya A adalah wakil dari B, C, dan D. Sehingga jika A melakukan maksiat, jika A melakukan maksiat terhadap, jika A melakukan maksiat terhadap unit usaha itu, Maka jika A melakukan maksiat terhadap unit usaha itu, maka yang terjadi apa? Dan B, C, Dau, tahu. Saya tambahkan sini. Dan B, C, D, mengetahui. Maka B, C, dan D turut berdosa. Sebab apa? Sebab A adalah wakil dari B, C, dan D. Maka ketika A melakukan maksiat terhadap unit usaha itu, B, C, dan D mengetahui, maka B, C, dan D turut berdosa. Kok bisa Pak, pelakunya kan A? Betul, pelakunya A. Tapi dalam hal ini ketika A melakukannya, B, C, D tahu dan dia tidak melarang. Sehingga mengingat A adalah wakil dari mereka, maka mereka turut mendapatkan dosanya. Baik, contoh maksiat A terhadap unit usaha apa? Contohnya adalah utang ribawi atau piutang ribawi. Utang piutang ribawi, misalnya. Dalam hal ini, si A ketika melakukan maksiat utang ribawi atau piutang ribawi, sementara B, C, dan D tahu, ya. Misal A utang riba. Atau dia punya piutang riba, uang perusahaan ditaruh di deposito, lalu dapat riba dan itu menjadi revenue perusahaan. Maka jika terjadi seperti ini, dan B, C, D tahu, dia turut berdosa. Sudah? Lain dengan maksiat pribadi A, yang tidak ada hubungannya dengan apa unit usaha. Misalnya A pulang, lalu dia minum homer atau apa, itu urusan A. B, C, D, dan kawan-kawannya, dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau maksiat itu terhadap unit usaha, maksiat terhadap unit usaha, sementara B, C, dan D mengetahui, maka B, C, dan D turut berdosa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada zakat saham. Coba kita baca ya. Zakat saham telah dibahas dalam pertemuan Majma' Fiqih Islami di daurah yang keempat, menghasilkan keputusan nomor 28 yang menegaskan. Pertama, wajibnya zakat saham bagi pemilik saham. Dan pengelola syirkah bisa mengeluarkan zakatnya mewakili pemilik saham. Jika itu menjadi aturan perusahaan, atau ada aturan dari pemerintah yang mewajibkan perusahaan mengeluarkan zakat perusahaan atau pemilik saham menyerahkan pengurusan zakatnya kepada perusahaan. Intinya, orang yang memiliki saham harus dikeluarkan zakatnya. Bisa dia keluarkan sendiri, bisa diwakilkan oleh pihak perusahaan. Apalagi ketika pemerintah mewajibkan perusahaan harus mengeluarkan zakat perusahaan. Maka zakatnya para pemilik saham bisa dikeluarkan melalui perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan yang mengeluarkan zakat saham diibaratkan seperti seseorang mengeluarkan zakat harta pribadinya. Artinya aset yang dimiliki para pemilik saham diibaratkan seperti harta satu orang. Karena dia sudah diwakilkan. Jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat sahamnya dengan sebab apapun, maka wajib bagi pemegang saham untuk mengeluarkan zakat sahamnya. Dengan rincian, jika pemegang saham ketika mengambil saham ada niat untuk memperjualbelikan sahamnya, maka dia wajib menzakati modal dan berikut keuntungannya. Karena statusnya sebagaimana barang dagangan dengan mengikuti standar harga di pasar saham. Yang kedua, jika pemegang saham ketika mengambil saham tidak diniatkan untuk diperjualbelikan, tapi hanya untuk diambil dividennya, setiap tahun, maka aturan zakatnya adalah modal tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah keuntungan setelah haul. Artinya begini, jika sahamnya itu berbentuk aset yang diem, bukan stok penjualan, bukan persediaan, maka tidak dizakati. Tapi kalau saham dia berwujud stok atau persediaan, wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada beberapa fatwa tentang saham, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan gambaran umum bagi kita tentang masalah saham. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Nah, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ada seseorang yang bekerja di sebuah workshop atau bengkel, di mana orang tersebut bekerja sebagai teknisi, seiring waktu pemilik bengkel melakukan kerjasama dengan pihak pembiayaan untuk memberikan kemudahan kepada beberapa konsumen yang ingin mendapatkan barang atau jasa dari bengkel tersebut dengan skema kredit konvensional. Dan tidak semua konsumen yang datang ingin mengajukan kredit. Sebagian besar membayar secara kontan. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum bekerja di bengkel tersebut, Ustaz? Dan bagaimanakah status gaji yang didapatkan? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillah. Baik. Jadi tolong bedakan ya, keterlibatan seseorang di sebuah PT X. Yang pertama adalah pemegang saham. Yang kedua karyawan, pegawai. Baik, ini pendekatan fikihnya berbeda. Untuk pemegang saham, status pemegang saham terhadap PT X, orang nomor satu ini, nomor dua, pemegang saham itu sama dengan apa? Di PT X. Pemegang saham di PT X berarti dia adalah orang yang mewakilkan, dia mewakilkan manajemen ke pihak apa nih? Orang yang mewakilkan pengelolaan ke pihak manajemen. Yang terjadi seperti ini. Pemegang saham dia mewakilkan pengelolaan terhadap harta dia ke pihak manajemen. Maka karena di situ ada unsur mewakilkan, sehingga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap unit usaha itu, nanti pemegang saham turut mendapatkan dosanya. Karena kan dia yang mewakilkan. Dan dia tahu dilakukan pelanggaran itu. Maka harus dia tarik. Harus dia tarik itu saham. Saya nggak mau kalau kau bekerja sama dengan bank. Karena saya punya modal di situ. Kalau kau bekerja sama dengan bank, maka saya nggak jadi. Sehingga dia harus memberikan pilihan. Antara membatalkan akad riba itu, atau dia tarik sahamnya. Beda dengan karyawan. Kalau karyawan, dia ini orang lain, bukan pemilik saham. Untuk karyawan, ya, di situ berlaku kesalahan PT X tidak dibebankan kepadanya. Sehingga karyawan tidak turut berdosa disebabkan karena kesalahan atasannya. Karena itu kalau misalnya ada atasan yang transaksi riba dan seterusnya, karyawan hanya karyawan. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk bekerja di unit tertentu lalu mendapatkan gaji bulanan. Maka di posisi karyawan ini, selama satu, unit usaha PT X itu adalah unit usaha yang halal. Dua, yang kedua, karyawan tersebut bekerja di bagian yang halal. Sehingga keuntungan perusahaannya halal, dia bekerja di bagian yang halal, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji itu. Dan kita bisa jumpai ya, hampir semua perusahaan asing yang ada di Surabaya, yang ada di Karawang, yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang, dan di kota-kota yang lainnya, umumnya tidak lepas dari yang namanya utang riba. Umumnya, nggak lepas dari utang riba. Udah? Nah, perusahaan yang nggak lepas dari utang riba ini, lalu banyak jutaan masyarakat Muslim Indonesia yang kerja di sana. Ada perusahaan konsumer, ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan otomotif, dan aneka bentuk perusahaan. Ribuan manusia Indonesia, bahkan mungkin jutaan masyarakat Indonesia kerja di sana. Yang Muslim sangat banyak di situ. Bahkan yang sudah kenal ngaji sunnah banyak juga. Sementara perusahaan itu pasti punya utang riba, punya piutang riba. Apakah para karyawan ini wajib untuk resign? Jawabannya tidak wajib. Karyawan ini tidak wajib untuk resign. Kenapa Pak tidak wajib untuk resign? Karena karyawan ini dia bekerja ya, dalam unit yang halal, unit yang mubah, dan dari situ dia berhak untuk mendapatkan hasil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita kan tidak tahu apakah saham yang kita beli itu sudah menjadi aset atau masih dalam bentuk uang. Jadi bagaimana ya Ustaz untuk kasus perdagangan di sebuah pasar saham? Maka lebih amannya Anda jangan gunakan prinsip short selling ya. Sehingga mungkin bukan untuk short selling, tapi untuk long term. Sehingga ketika Anda beli saham, saya tidak akan jual langsung. Mungkin ditahan dulu sampai 2-3 bulan, 4 bulan, sekian bulan, lalu nanti akan dijual. Ketika Anda butuh, butuh dana. Karena itu tujuan pembelian saham lebih kepada keinginan untuk dapat bagi hasil. Agar Anda bisa pastikan bahwasanya modal yang Anda setorkan sudah berwujud menjadi aset atau persediaan dan tidak hanya mengendap sebagai uang. Wallahu a'lam. Atau mungkin coba tanyakan ke pihak yang paham tentang masalah ini. Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwasanya dana saham itu sudah digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi, untuk kemudian membuka unit usaha baru atau perluasan daerah baru, sehingga kita yakin bahwasanya uang ini berwujud sebagai aset. Atau misalnya di sini ada peningkatan produksi atau penambahan alat dan seterusnya. Jika Anda bisa mengetahui itu, maka Anda bisa yakin bahwasanya uang itu sudah tidak lagi mengendap sebagai uang, tapi sudah berwujud aset. Wallahu a'lam. Ustaz, saya dan saudara punya usaha di bidang properti. Saudara saya bilang pada pemilik lahan bahwa dia ingin membeli tanahnya. Sementara tanah tersebut dibelinya dengan uang investor yang akan membuat rumah di lahan tersebut. Konstruksi dan arsitek dari kami. Kami lalu menjualkan tanah tersebut ke investor dengan selisih harga dan besar konstruksi dan arsiteknya dari kami. Bagaimanakah hukumnya saya menerima uang dari saudara saya ini, Ustaz? Apakah uang yang dibagikan ke saya dari penjualan rumah dan tanah ini haram? Karena kami akan membuat PT dan apakah haram jika saya kebagian sahamnya dan membantu saudara saya tersebut? Investor beli rumah, lalu dipakai untuk uang investor, dipakai untuk membeli lahan. Jika investor ini dimaknai sebagai konsumen bagaimana? Sehingga bentuknya bukan investor tapi konsumen. Konsumen yang mau beli rumah, tapi dia melakukan akad istisna. Akad istisna itu akad pesan dibangunkan rumah. Saya pesan tolong bangunkan rumah, kamu cari tanahnya sendiri, kira-kira kalau saya cocok saya akan beli. Siap, lalu dilakukan akad istisna. Nah, akad istisna itu boleh ada pembayaran DP. Pembayaran di muka berapa? Sekian persen, misalnya. Maka itu jadi akad istisna. Sehingga dalam akad istisna diperbolehkan calon konsumen atau konsumen sendiri, dia melakukan akad dengan produsen, dengan developer, meskipun unit itu belum ada. Karena dalam akad istisna tidak disyaratkan ketika akad unitnya sudah harus ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya punya saham, yakni saham untuk karyawan, sebelum sahamnya dijual ke publik, seiring berjalannya waktu, perusahaan sampai sekarang tidak bisa go public Ustaz. Dan tidak jelas, apakah saham di perusahaan bisa diambil lagi untuk dapat dividennya? Jika dia belum berhasil untuk IPO, lalu dia jual saham, dan jadinya ada ketidakjelasan, nggak terukur jadinya. Neraca keuangannya mungkin Anda tidak bisa mengakses, tidak bisa dibuka. Di posisi ini, Anda berhak untuk menarik kembali saham Anda. Dalam akad musyarakah, orang boleh membatalkan secara sepihak tanpa harus menunggu persetujuan pihak yang kedua. Sehingga saya nggak jadi gabung, sini uang saya ambil. Pihak perusahaan tidak berhak untuk menolak. Sebab di sini akadnya adalah akad musyarakah. Karena itu tidak jadi masalah ketika Anda mengambilnya atau digantikan oleh orang lain, namun nilainya harus sama sebagaimana dana yang kemarin Anda setorkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seseorang menjual sahamnya, tidak lama kemudian ada pembagian hasil atau dividen. Bagi hasil atau dividen itu milik siapa ya Ustaz? Bagi hasil atau dividen milik pemegang saham yang terbaru, sebab dia sudah menjual asetnya kepada orang lain. melalui saham yang dia serahkan ke orang lain. Sehingga kalau setelah itu muncul dividen, maka adalah hak pemilik saham. Kecuali ketika Anda mengajukan syarat, dividen tahun ini saya minta ya, saya serahkan saham ini kepada Bapak, tapi tolong dividen tahun ini kan tinggal sepekan lagi akan keluar, saya minta. Dan ternyata beliau setuju, oh gak apa-apa kalau begitu. Insya Allah tidak masalah, karena berarti beliau sudah mendapatkan izin dari pemilik aset untuk memiliki hasil dari aset tersebut melalui keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan. Nah, Ustadz, jika zakat dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, itu ketentuan haulnya bagaimana ya Ustadz? Soalnya kan setiap pemodal punya haul yang berbeda-beda atas hartanya masing-masing. Nah, ini menjadi bagian dari dilema. Karena begini ya, zakat itu kembali kepada harta pribadi. Namun di PT ini kan ada harta milik orang. Harta milik A, B, atau C. Tergabunglah di PT itu. Baik. Nah, harta milik A, B, atau C, nanti yang mengeluarkan zakatnya siapa? Jawabannya adalah A, B, atau C. Karena salah satu di antara ketentuan zakat itu adalah milkut tam, kepemilikan sempurna, dimiliki oleh pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Cuman jika PT ini mengeluarkan zakat, PT ini berzakat, maka perlu dicari tahu zakat ini bulan apa. Sudah? Setelah tahu, Anda bisa menyesuaikan. Zakat saya itu seharusnya Ramadan. Ini kok sudah dizakati bulan Rajab misalnya. Berarti Anda sudah bayar zakat di sini dengan prinsip menyegerakan, dengan aturan menyegerakan zakat. Maka di sini perlu diukur dana Anda berapa persen. Misalnya di situ Anda mendapatkan N persen dari nilai zakat yang dibayarkan oleh perusahaan. N persen ini anggaplah misalnya 1 juta gitu ya. Nah, Anda kan juga punya uang di rumah, tabungan di rumah. Setelah di total semuanya, total harta Anda adalah 200 juta, misalnya. Total hartanya A, 200 juta. Maka harta yang totalnya 200 juta, berarti dia keluar zakat 5 juta. Karena sudah keluar 1 juta N persen tadi, maka zakat yang dia keluarkan tinggal 4 juta. Wallahu a'lam. Maka jika perusahaan mengeluarkan, di situ ada dua kemungkinan. Pertama, disegerakan sebelum haul bagi yang haulnya belum sampai di antara A, B, C ini. Atau yang kedua, dia tepat waktu. Sehingga pas dikeluarkan zakat di bulan Rajab, ini bertepatan dengan zakatnya B misalnya. Berarti tepat waktu. Kalau telat bagaimana Pak? Nah, kalau telat hukumnya tidak boleh. Maka muzaki wajib untuk segera mengeluarkan zakat sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika berjualan dengan sistem pemesanan barang dari pembeli? Sedangkan barangnya belum dimiliki, contohnya saya kan jual ikan. Ada pemesan dari pembeli, minta dicarikan ikan jenis A. Setelah ada pemesanan, barulah saya pergi cari ikannya. Mengenai harga, belum saya tentukan, karena harga ikan setiap hari berbeda-beda. Setelah saya beli ikan pesanan pembeli, barulah saya tentukan harganya. Hukumnya itu bagaimana ya Ustaz, dan bagaimanakah solusi bagi penjual yang tidak boleh ditalangin oleh kurir? Baik, di sini ketika Anda mendapatkan pesanan dari A dan posisi Anda sebagai penjual ya, lalu Anda akan mencarikan ke supplier. Berarti kan di sini Anda melakukan akad sebelum Anda memiliki barang. Sudah? Apabila A ini bayarnya tunai, sehingga harga sudah ditetapkan di awal, lalu A bayarnya tunai, maka jadinya akad salam. Cuman tadi ada masalah, harga belum ditentukan di awal, sehingga nggak bisa pakai akad salam. Kalau harganya tidak bisa ditentukan di awal, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah posisi Anda sebagai penjual menjadi wakil dari A. Ya sudah, saya wakil dari kamu, saya dikasih berapa upah. Karena salam nggak mungkin, maka di sini yang terjadi adalah akad wakalah. Ya, yang terjadi adalah akad wakalah, di mana A menjadi wakil, ya, bagi konsumen dia, atau penjual menjadi wakil dari konsumen dia, sehingga nanti dia berhak mendapatkan fee. Maka di sini ada ujroh atau fee, karena dia sudah mewakili A dalam mencarikan ikan. Dan nah di situ harga boleh saja bergeser. Harganya kok nggak pasti di sini. Nggak apa-apa, karena posisi Anda hanya wakil, sehingga harga mengikuti supplier. Dipahami ya? Harga di sini mengikuti supplier, sebab posisi Anda adalah sebagai wakil. Dan nanti hak Anda adalah ujroh atau fee. Anda tidak boleh mengambil margin, tapi mengambil upah. Boleh nggak Pak upah dari dua belah pihak? A memberikan upah, supplier ngasih upah. Insya Allah tidak masalah. Karena upah bisa berasal dari satu pihak, juga boleh berasal dari dua pihak. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.